الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلاها يعني tidak boleh ditebang pohonnya, tidak boleh dicabut rumputannya, tidak boleh dipotong durinya. لا يؤدد شوكها ولا يختلى خلاها لا خلاف أن المراد من ذلك ما ينبت بنفسه دون أنبته الآدميون. Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa yang dimaksud pohon yang tidak boleh dicabut, tidak boleh ditebang, tidak boleh dipotong di tanah haram ini adalah pohon yang tumbuh dengan sendirinya. Yang tidak boleh dicabut, tidak boleh dipotong, tidak boleh ditebang adalah pohon yang tumbuh dengan sendirinya. Bukan pohon atau tanaman-tanaman yang ditanam oleh manusia. Wala yadkhulul yabis fil hadith. Dan tanaman yang sudah mengering tidak masuk dalam pelarangan ini. Hanya yang tumbuh, hanya yang hidup. Tapi kalau sudah mati, sudah kering, maka boleh. Bal huwa lirratbi khassah. Bahkan pelarangan mencabut, memotong. Ini khusus untuk tanaman-tanaman liar atau pohon-pohon liar yang masih hijau, masih hidup. Fa'innal khala bil qasri al-hashishur rat maduna ratban madam ratban. Ini wala yukhtala khalaha, ini tidak boleh dicabut rumputannya. Ini al-hashish, rumputan-rumputan yang masih hijau, masih basah. Faidah ya bisa bahwa hashish. Kalau sudah kering maka namanya hashish. وخلت الأرض وأخلت الأرض كثر خلاها. Istilah أخلت الأرض كثر خلاها يعني banyak rumputannya, subur. واختلاء الخلي قطعه. اختلاء يعني memotong rumput-rumputnya. Wa minhul hadis kana Ibnu Umar yakhtali li farasihi ay yaqtaulah al-khali wa minhu sumiyati al-mikhlah wa hiya wi'aul khali wal idhhir istasna bin nas. Ibnu Umar yakhtali li farasihi, dia sendiri yang ngarit, bahasa kita di sini mungkin di ngarit, yakni memotong rumput untuk hewan-hewan. Barakallahu fiik. Ibnu Umar mengarit untuk kudanya sendiri, tentunya di luar tanah haram. Ayyak taulah al-khali wa minhu sumiyat al-mikhlah. Dari sini pula dinamakan al-mikhlah wahia, yaitu wadah untuk menyimpan rumput. Kalau di tempat kita sekarang ini karung yang semisalnya. Wal idkhir al-mustathna bin nas. Pohon atau rumput idkhir ini yang dikecualikan dari pelarangan ini secara nas. Karena seorang sahabat mengatakan illal idkhir ya Rasulullah, kecuali idkhir ya Rasulullah. Ketika Rasulullah berbicara tentang larangan menebang pohon, mencabut rumputan yang liar, maka seorang sahabat mengatakan illal idkhir ya Rasulullah, kecuali idkhir, karena kita sangat membutuhkannya. Kata Rasulullah illal idkhir, kecuali idkhir. Wabi taksisihi bin istisna'i jadun ala iradati al-umum fima siwahu. Nah, ketika ada pengecualian idkhir ini, maka semua jenis rumputan tidak boleh dicabut. Barakallahu fiikum. Fa in kila fa hal yatanawalu al-hadith ar-ra'i am la? Ada yang bertanya, apakah mengembalakan gembalaan di tanah lapang, tentunya gembalaan kita akan makan rumput, kan demikian, atau makan daun pohon. Kalau orang secara langsung memotongnya, mencabutnya, ngarit rumputnya, ini kan dilarang kecuali idkhir. Nah, bagaimana kalau ada orang mengembalakan gembalaan di tanah haram ini sehingga memakan rumput-rumput liar, tanaman-tanaman liar? Ila hada fihi qawlan. Maka jawabnya, dalam masalah ini ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, la yatanawaluhu fayajuzur ra'i, wa hadha qawlu Syafi'i. Yang dilarang itu adalah mencabutnya, kitanya yang dilarang, manusianya. Barakallahu fikum. La yatanawaluhu, yani jadi mengembalakan di sana ya boleh-boleh saja. Boleh mengembalakan, dan ini pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullah. Wasal ini pendapat yang kedua, yatanawaluhu bima'na, yani ya kalau dilarang mencabut, sama saja dilarang mengembalakan. Jadi, mengembalakan di sana sama seperti kalau kita mencabut untuk kita berikan ke hewan ternak kita atau memotong-motongnya untuk hewan ternak kita. Ini pendapat yang kedua. Wa illam yatanawalhu bi lafzihi fala yajuzu ar-ra'i wa huwa madhhab Abi Hanifah. Wa illam yatanawalhu bi lafzihi, walaupun secara lafaz tidak mencakupnya, tapi secara makna mencakup, karena intinya adalah kita yang sengaja membawa hewan tersebut ke tempat pengembalaan sehingga hewan itu memakan rumput-rumputan. Maka menurut pendapat yang kedua ini tidak boleh mengembalakan hewan ternak di tanah-tanah lapang sehingga akan memakan rumputan. Ini mazhabnya Abu Hanifah. Walqaulani li ashabi Ahmad, dan dua pendapat ini merupakan pendapat pengikut al-Imam Ahmad. Ini sebagian pendapat yang pertama, sebagian pendapat yang kedua. Itu maksud. Qala al-muharrimun wa ayyu farqin baina ikhtila'ihi wa taqdimihi lid-dabbah wa baina irsali dabbati 'alaihi tar'ahu. Kelompok yang kedua yang mengatakan haramnya mengembalakan gembalaan di tanah haram, yakni sehingga memakan rumputan liar. Mereka mengatakan, apa bedanya? Jadi, Anda memotongnya sendiri untuk berikan ke hewan ternak, atau hewan ternak Anda giring ke lapangan untuk memakan rumputannya. Qala al-mujibu mubihun, maka berkatalah, dijawab oleh orang-orang kelompok pertama yang membolehkan mengembalakan gembalaan di tanah haram. Lamma kanat adatul hadaya an tadkhul al-haram wa taktsuru fihi wa lam yunqal qat annaha kanat tusaddu afwaha dalla ala jawazir ra'i. Lamma kanat adatul hadaya, ketika kebiasaan hadaya, hadiu maksudnya hadiu, yakni sembelihan yang akan disembelih di tanah Makkah. Barakallahu fikum. Ini hadiu yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan oleh kaum muslimin, dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengirim hadiu untuk disembelih di tanah Makkah, tanah haram. Antadkhulal haram, hadiu-hadiu ini apakah dia unta, apakah dia barakallahu fikum kambing, masuk ke tanah haram, wa taksuru fihi, dan banyak hadiu ini setiap tahunnya, walam yungkalkat annaha kanat tusaddu afwahaha, dan tidak dinukilkan dari zaman itu bahwa unta-unta ini, kambing-kambing ini ditutup mulutnya, yang dipasangi semacam penghalang untuk dia makan. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa boleh hewan itu makan rumputan yang ada. Masya Allah. Qala al-muharrimun, berkata orang-orang yang mengharamkannya. Al-farqu baina ayyursilaha tar'a wa yuslitaha ala dhalika wa baina an tar'a yatab'iha min ghairi ayyuslitaha sahibuha. Berkata orang-orang yang mengharamkan, mengembalakan. Al-farqu, kan pertanyaan di sini kan mengembalakan. Bagaimana kalau mengembalakan hewan ternak? Al-farqu, mereka mengatakan al-farqu baina ayyursilaha tar'a. Wisalitah ala dalik wena antar abi tabiha. Harus dibedakan menurut mereka ini. Sengaja dia giring ternaknya ke tempat itu untuk makan, dengan hewan itu yang makan sendirinya secara tabiat tanpa dia menggiringnya atau bagaimana. Wahwala yuji walawahwala yajibu alaihi ayyasud afwaha. Dalam keadaan dia tidak wajib untuk menghalangi atau menutup mulutnya, kuda, macam kuda, unta, atau yang lainnya dari hewan-hewan, apakah diniatkan untuk menutup mulutnya ini semacam keranjang kecil di mulutnya, dia bisa bernapas, tapi tidak bisa dia membuka mulutnya lebar-lebar untuk memakan makanan atau menggigit orang. Di sebagian tempat anjing juga dipakaikan begitu, atau binatang-binatang yang bisa menggigit. Allahul musta'an. Dada. Wala, kata di sini. Wabaina antara'a bitabi'ha min geri ayyusallitaha sahibuha. Beda. Digiring ke sana sengaja-sengaja untuk makan. Atau dia makan sendiri secara tabiat. Wahuwala yujibu. Wahuwala yajibu alaihi ayyasudab. Wah. Dia makan sendiri tanpa dia harus menutup mulutnya. Menutup mulut hewan-hewannya. Kama la yajib alaihi ayyasudda anfahu fil harami inda syammit tib. Sebagaimana dia juga tidak diharuskan untuk untuk menutup hidungnya ketika dia menghirup bau wangian. Wa lam yajuz alahu ayyata'ammada syammahu. Walaupun tentunya tidak boleh dia sengaja-sengaja mencium aroma wangian dalam kondisi dia ihram. Wakadzalika la yajibu alaihi ayyam tani'a min as-sayri khasyyat an yuti'a saydan fi tariqihi. Wakadzalika la yajibu alaihi ayyam tani'a min as-sayri. Baik. Demikian juga tidak wajib bagi dia untuk berhenti melakukan perjalanan hanya karena takut menginjak atau takut membunuh sayid, yaitu binatang-binatang buruan dalam perjalanannya. Wa illam yajuz lahu ayyaqsula dzalika. Walaupun dia memang juga tidak boleh dia bermaksud untuk melakukan itu. Sengaja-sengaja untuk membunuh hewan. Hewan liar. Wa kadzalika nadha'ihu. Demikian juga yang serupa dengannya. Fa in kila fa hal yadkhulu fil hadithi akhdul kam'ati wal faq' wa makana mughayyaban fil ardh. Dan apakah larangan ini juga masuk? Apakah larangan ini juga mencakup akhdul kam'ah? Mengambil kam'ah ini semacam jamur. Jamur yang tumbuh liar di musim-musim hujan. Yang biasanya ada di atas permukaan, ada di bawah tanah. Barakallahu alaikum. Wal faq'ah. Wa makana mughayyaban fil ardh. Dan yang lainnya dari sesuatu yang ada di dalam tanah. Ila la yadkhulu fihi. Ada yang mengatakan tidak masuk ke dalam pelarangan. Yang dilarang itu adalah hanya yang tumbuh di atas tanah. Karena begini, barakallahu fikum, ada beberapa tumbuhan yang memang Allah ciptakan dia tumbuh di dalam tanah, tidak keluar. Tapi dia tetap tumbuh. Barakallahu fikum. Baik. Ada juga tumbuh di dalam tanah, nanti saat-saat tertentu baru dia keluar. Sama seperti barakallahu fikum ini bunga bangkai yang besar ini, barakallahu fikum, yang di daerah-daerah tertentu di negeri kita ini, daerah Sumatera atau tempat yang lainnya, bunga bangkai, dia sebenarnya semacam jamur. Dia memang berkembang di dalam tanah, nanti setelah siap untuk berbunga, baru dia muncul ke atas. Tahu-tahu dia muncul, barakallahu fikum. bukan seperti atau semacam pohon, barakallahu fikum, dari sejak kecambah dia sudah naik di atas muka permukaan tanah, kemudian berkembang di atas, enggak. Dia tetap di dalam, nanti saat-saat tertentu dia baru muncul langsung dalam bentuk bunga. Allahu a'lam, barakallahu fikum. Lah apakah ini termasuk? Ini tumbuhan yang seperti ini termasuk dilarang ila la yadkhulu fihi li'annahu bimanzilati tsamar. Barakallahu fikum. Tidak masuk ke dalamnya karena tumbuhan seperti ini langsung bisa dikatakan samar, langsung buah. Barakallahu fikum. Langsung buah. Umurnya juga pendek seperti barakallahu fikum ini apa namanya jamur-jamur ini kan cuma beberapa hari itu mati. Barakallahu fikum. Wa qala Ahmad yu'kalu min syajaril harami ad-dagabis wal isyriq. Berkata Imam Ahmad dimakan dari pohon-pohon dari buah min syajaril haram, dari pohon haram itu ad-dagabis wa al isyriq. Wallahu alam, ana la tahu ini apa jenis pohon-pohonan ini. Al-muhim, itu yang dikatakan oleh beliau. Sepertinya ini sesuatu yang ada di dalam tanah. Barakallahu fikum. Bukan sesuatu yang tumbuh di atas. Faslun wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa la yunaffaru sayduha wa la yunaffaru sayduha, tidak diusir, tidak diusik, tidak dikejar, apalagi diburu. Walayuna parusaiduha sarihum fi tahrimit tasabbubi ila qatli saidi wasfiyadihi bi kulli sababin hatta la yunafaruhu yunafiruhu an makanihi. Mengusik, mengusir, dia tidak memburunya, tapi ketika dia melihat ada hewan itu mungkin berteduh di bawah pohon lagi istirahat, maka ketika lewat di situ jangan dia melakukan gerakan sehingga hewan itu pada bangkit semua dan lari. Barakallahu fikum. Jangan, tidak diperbolehkan barakallahu fikum. Menyetamfir, membuat dia lari, membuat dia kaget. Biarkan dia. Mungkin ada pohon, dia berteduh di bawahnya, kelinci kan mungkin, atau menjangan, kijang, atau apa, atau burung. Berbagai macam burung di sana aman. Subhanallah. Burung-burung liar di dekat-dekat kita, masya Allah. Yang ada mungkin di pinggiran-pinggiran Makkah. Bukan pas di tengah-tengah kotanya. Kalau di tengah-tengah kotanya semua bangunan full dengan bangunan. Barakallahu fikum. Aku kita agak ke pinggir, mungkin masih ada semak-semak, masih ada macam-macam tumbuhan-tumbuhan liar. Di sana banyak ragam macam burung-burung, bukan cuma burung merpati yang kita lihat di Masjidil Haram dan sekitarnya, bukan. Banyak sekali macam jenis burung, burung-burung hudhud, burung-burung macam-macam. Barakallahu fikum. Dekat-dekat kita, tidak boleh kita berusaha untuk menangkapnya, berusaha untuk mengusirnya. Ini yang tidak boleh. Wala yunaffaru sayduha. Sarihum fi tahrimi at-tasabbubi ila qatli sayyidi wa istiyadihi. Sangat jelas tentang haramnya at-tasabbub, menjadikan sebab untuk matinya dia atau ditangkapnya binatang itu. Tidak boleh ditangkap. Bi kulli sabab, dengan berbagai macam sebab. Hatta innahu la yunafaru an makanihi. Sampai membuat dia lari dari tempatnya, lagi istirahat dia, kemudian kita mengusirnya dari tempat, tidak boleh. Li'annahu hayawanun muhtaramun fi hadzal makan. Karena ini adalah hewan-hewan yang dimuliakan, muhtaram. Barakallahu fikum, fi hadzal makan, di tempat ini. Hewan muhtaram. Baik. Fi hadzal makan, qad sabaqa ila makan, dia telah mendahului ke tempat itu. Wa haqqu bihi, dia lebih berhak. Fi hadza anna al-hayawan al-muhtaram idza sabaqa ila makan lam yuz'aj anhu. Jadi kalau ada dia di tempat itu jangan ke sana, biarkan dia yang lebih dulu ke tempat itu. Ada tempat teduh. Barakallahu fikum. Kalau Anda mengusirnya, maka Anda telah melakukan pelanggaran. Biarkan dia istirahat. Masya Allah. Jangan berlaku jahil. Barakallahu fikum. Jangankan di tanah haram. Di luar tanah haram saja, tidak boleh kita jahil. Walaupun kita tidak, walaupun apa istilahnya, itu bukan binatang buruan. Binatang-binatang peliharaan mungkin, sapinya orang kah mungkin. Barakallahu fikum, lagi istirahat, kemudian langsung dikagetkan dia, kemudian lari semuanya. Ya, tidak boleh. Sama juga seperti kita. Kalau kita lagi kondisi tidur, kemudian dikagetkan orang, marah-marah. Subhanallah. Jadi tidak boleh mengusirnya, tidak boleh mengganggunya. Ini kita berbicara di tanah haram, barakallahu fiik. Hatta di luar tanah haram pun tidak layak. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Kecuali kalau kita memiliki tanah, kita tanami tanaman-tanaman, kemudian ada burung atau hewan-hewan yang hendak untuk memakan tanaman-tanaman kita, maka boleh kita usir. Barakallahu fiik. Faslun wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa la yultaqatu saqitatuha illa man arrafaha. Tidak boleh memungut barang-barang yang tercecer, yang terjatuh di dalam kota Makkah, kecuali bagi orang yang mau mengumumkannya. Wafilafatin wala tahillu saqitatuha illa limunshidin. Di lafat yang lain, tidak halal memungut barang-barang yang tercecer, kecuali bagi orang-orang yang mau mengumumkannya. Fihi dalilun ala anna luqatatal haram la tumlaku bihal. Barakallahu fikum. Di dalil ini ada hukum bahwa barang yang tercecer dalam kota Makkah tidak boleh dimiliki selama-lamanya. Barakallahu fikum. Pokoknya siapa yang memungutnya, maka dia harus mengumumkannya seumur hidup. Jam, dompet, atau apalah yang tercecer, jangan pernah mengut. Barakallahu fikum. Ingat, ahkam ini khusus untuk di tanah haram. Jangan. Wa anha la tultaqatu illa lit-ta'rifi la lit-tamliki. Wa anha la tultaqatu, tidak boleh dipungut kecuali untuk diumumkan dan bukan untuk dimiliki. Baik. Kalau di luar tanah haram, silakan Anda memungutnya dan mengumumkannya selama 1 tahun. Barakallahu fikum. Selama 1 tahun tidak ada yang ngaku, ataupun ada yang ngaku tapi tidak sesuai dengan pengakuannya, berarti bukan milik dia, maka boleh Anda untuk memanfaatkannya. Itu pun kondisinya atau statusnya sebagai wadiah, titipan. Titipan Anda boleh memanfaatkannya. Tapi suatu saat ketika ada yang punya, walaupun sudah 10 tahun, baru datang yang punya, anak punya barang di sini tercecer di tahun sekian. Waktu itu anak tidak sempat, anak dalam perjalanan menuju luar negeri, misalnya. Anak punya barang sebanyak ini, tercecer di daerah ini, anak masih ingat sekali. Misalnya dia mengatakan demikian. Sekarang 10 tahun baru anak pulang, baru pulang dari luar negeri ini. 10 tahun yang lalu ada barang saya tercecer di sini. Kemudian orang akan bertanya, barang apa punya ente? Oh, barang anak begini, begini, begini disebutkan. Rinci, jelas. Barakallahu fikum. Yang memungut juga harus apa? Sebelum dia pakai itu barang, dalam bentuk uang mungkin dia harus dia tulis jumlah uangnya berapa, jenis mata uangnya. Barakallahu fikum. Besarannya berapa, uang 100 ribunya berapa. Barakallahu fikum. Uang 50-nya berapa, diikat pakai apa, dibungkus bagaimana, dan seterusnya. Kalau dia bisa menyipatinya sesuai dengan apa itu, berarti dia yang punya. Maka dia harus mengembalikannya walaupun sudah 10 tahun. Barakallahu fikum. sebagai titipan. Subhanallah. Wa anha la tultaqatu illa lit-ta'rif la lit-tamliki. Wa anha la tultaqatu illa lit-ta'rif, tidak boleh dipungut kecuali untuk diumumkan, bukan untuk dimiliki kalau di tanah haram. Wa illa lam yakun litakhsisi Makkah tabidzalika faida aslah. Kalau tidak begitu, maka tidak ada kekhususan Makkah dalam masalah ini. Baik. Wa qad ikhtulifa fi dhalika fa qala Malik wa Abu Hanifah luqatatul hilli wal harami sawa. Tetap di sana ada perselisihan dan selisihan antara para ulama, berkata Malik Abu Hanifah luqatatul harami wal haram tayyib sawa. Al hilli wal haram, temuan atau barang tercecer yang didapatkan, luqatatul haram dan luqatatul hil haram sama. Wa hadha ihda riwayatain an Ahmad, satu riwayat dari Ahmad, wa hadu qawli Syafi'i dan satu di antara ucapan Syafi'i, wa yurwa an Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Aisyah radhiyallahu anhu. Wa qala Ahmad fi riwayat al-ukhra wa Syafi'i fil qawl al-akhar la yajuzu iltiqatuha lit-tamlik. Di satu riwayat barakallahu fikum dari Ahmad dan Imam Syafi'i, mereka mengatakan tidak boleh memungutnya untuk dimiliki. Wa innama yajuzu lihibdiha li sahibiha. Baik. Fa'inil taqatataha arrafaha abadan, kalau dia memungutnya maka dia harus arrafaha abada, mengumumkannya selama-lamanya, hatta ya'tiya sahibuha, sampai datang pemiliknya. Wa hadha qawlu Abdurrahman bin Mahdi, ini pendapat Abdurrahman bin Mahdi wa Abi Ubaid, wa hadha huwa sahih, yang benar sesuai dengan nas. Wal hadithu sarihun fihi wal munshidu al mu'arrif wal nashidu talibu wa minhu qawluhu. Baik. Wal hadithu sarihun fihi, dan hadisnya sangat jelas bahwa siapa yang menemukan barang di tanah haram maka tidak ada yang boleh mengutnya kecuali bagi siapa yang mau mengumumkannya selama-lamanya. Wal munshidu al mu'arrif, harus diumumkan di mana-mana. Wan nashiru at talibu, yang mencari pemilik. Wa minhu qawluhu isahatun nashidi lil munshidi. Wa qad rawa Abu Dawud fi sunanihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam an luqatatil haji. Riwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memungut barang-barang tercecernya milik jamaah haji. Wa qala Ibnu Hab yani yatrukuha hatta yajidaha sahibuha, dibiarkan sampai didapati oleh pemiliknya. Qala syekhuna wa hadha min khasa'is Makkah, ini kekhususan dari kota Makkah. Wal farqu bainaha wa baina sa'iril afaq fi dzalika anna an-nasa yatafarraquna 'anha ila al-aqtar al-mukhtalifa fala yatamakkanu sahibul al-fadala min talabiha wa su'al 'anha bi khilafi ghairiha min al-bilad. Berkata syekh kami, yakni siapa? Ibnu Taimiyah. Wa hadha min khasa'is Makkah, ini kekhususan kota Makkah. Wal farqu bainaha wa baina sa'iril afaq fi dzalika, perbedaan antara kota Makkah dengan seluruh negeri yang ada di atas dunia ini, annannasa yatafarraquna 'anha ilal aqtaril mukhtalifa. Karena orang yang datang ke Makkah, begitu selesai manasik, mereka akan bubar, terpencar kembali ke negeri masing-masing. Fala yatamakkanu sahibul fadha'a ad-dallati min talabiha wa su'ali 'anha. Sehingga pemilik barang itu tidak lagi memiliki kemampuan, kesempatan untuk mencarinya dan bertanya tentangnya. Bikhlabi geriha taib minal bilad, berbeda dengan tempat yang lainnya, orang tidak jauh kemana-mana. Barakallahu bi'ikum. Sehingga untuk mendapatkan pemiliknya sangatlah mudah. Ya kalau tidak dapat di tahun ini, tahun depan, tahun depannya lagi, tahun depannya lagi, tahun depannya lagi. Wallahu a'lam. Taib. Ada kisah barakallahu fikum, kiranya mungkin tidak cukup waktunya. Kisah Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Al-Imam At-Tabari mengisahkan satu kisah tentang adanya orang-orang yang amanah. Di zaman itu, Al-Imam At-Tabari langsung mengisahkan kisah ini karena dia mengalaminya bersama dengan orang tua ini. Ada seorang tua yang sudah umur 70-80an. Dia tulang punggung untuk 4 anaknya, 2 saudara perempuannya, istrinya, dan mertuanya. Semua perempuan, 8 orang di dalam rumah itu. Rumah reot. Barakallahu alaihi wasallam. 8 orang. Suatu saat sang suami ini, karena dia tulang punggung, tidak ada laki-laki di rumah itu kecuali dia. Dia berusaha untuk cari makan. Di hari itu mereka puasa. Ini keluarga soleh. Keluarga orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dia pun berusaha untuk mencari, tidak juga dia dapatkan sesuatu. Kembali ke rumahnya, keluar lagi. Dia beristirahat di suatu tempat, tak sengaja dia menemukan kotak. Ternyata kotak ini berisi emas 1000 dinar. Baik. Dinar itu adalah uang logam yang terbuat dari emas. Ini uang banyak, bukan sedikit. Maka dia pun membawa ke rumahnya. Lukata, kita cerita Lukata, Lukatatul Haram. Kejadiannya di tanah haram. Lukatatul Haram. Dia pun pulang ke rumahnya sambil membawa kotak itu. Dan dia berniat untuk tidak menceritakan ke siapa-siapa di antara pemilik, penghuni rumah itu, rumah kecil. Cuma ada satu kamar. Dan yang lainnya semacam aula begitu, rumah kecil. Mereka hanya memiliki satu helai pakaian untuk mereka berganti memakainya. Ini bukan zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan. Zamannya Imam Tabari rahimahullahu taala. Sesampainya di situ, sang istri pun mengatakan, ini mau, tidak ada makanan ini di rumah. Sang istri mengatakan, apa itu? Nah, tidak usah perlu, tidak perlu kau tahu tentang apa ini. Sang istri pun mendesak sambil mengatakan, as'aluka billah, aku bertanya kepada engkau, atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya karena diminta atas nama Allah, akhirnya dia pun menceritakan bahwa dia menemukan kotak ini yang berisi uang emas, 1000 dinar. Sang istri pun mengatakan, wahai suamiku, ambillah 1 dinar saja untuk kita pakai berbuka buka puasa. Ini sudah darurat ini. Baik. Sudah darurat ini kita perlu kita. So, kalau engkau menemui pemiliknya, engkau bilang bahwa kita telah mengambil karena memang darurat, sangat kita membutuhkannya. Datang sang suami, tidak boleh. Masa aku sudah mempertahankan diri, tidak makan barang haram dari sejak 70-80 tahun yang lalu, kemudian menjelang kematianku aku baru mau makan yang haram, yang ini bukan milikku. Jadi bukan, lu katakan bahasanya tidak untuk dimiliki. Barang yang dapat harus dikembalikan utuh. Maka dia pun, tidak boleh. Dia bersuara, hampir-hampir saja dia luluh dengan apa? Dengan rayuan istrinya. Akhirnya dia kubur di dalam rumahnya. Dia timbun. Kemudian keesokan harinya dia pun datang di dekat masjid. Dan ternyata di sana ada orang yang berdiri. Anak muda. Yang mengumumkan barang hilangnya. Dia kehilangan satu kotak yang berisi 1000 dinar. Siapa gerangan yang mendapatkannya, maka aku doakan kebaikan untuknya. Maka berkata orang tua ini, wahai anak muda, bagaimana jika sekiranya ada di antara penduduk Makkah ini yang menemukannya? Bolehkah engkau memberikannya 10, ini 100 dinar lah, untuk dia. Untuk dia memperbaiki kehidupannya dan membagi-bagikannya untuk orang-orang yang semisal dengannya. Karena boleh jadi yang menemukannya itu adalah orang-orang yang memang sangat susah. Tidak. Kalau begitu 10 dinar saja. Tidak. Kalau begitu 1 dinar saja. Tidak. Dan aku tetap akan mendoakan untuk dia kebaikan. Baik. Akhirnya pulang dia. Konsultasi dengan istrinya. Istrinya mengatakan, sudahlah, kita manfaatkan saja. Baik. Kita ini sudah sangat butuh. Kita sudah dalam kondisi darurat ini. Baik. Kata sang suami, "Ndak. Besok hari anak muda itu bangkit kembali." Baik. Mengumumkan pengumumannya. Tetap tawar-menawar, "Ndak. Wala sepeser," bahasanya kita, "wala sepeser, ndak." Sampai tiga hari. Maka orang tua ini pun mengatakan, "Wahai anak muda, mari kemari. Barangmu ada di rumahku. Ayo." Ternyata ditemani oleh Al-Imam At-Tabari. Karena kisahnya ini dikisahkan oleh Imam At-Tabari dan dia langsung menghadirinya. "Hadir, masuk. Boleh aku masuk, wahai paman?" "Silakan masuk," kata dia. Masih tetap orang tua ini meminta agar supaya dia diberikan. Tetap tidak mau. Akhirnya dibongkar itu. Kotak diambil, keluarkan. Kemudian diserahkan kepada sang anak muda. Serahkanlah ke sang anak muda ini dan hitung. Cukup 1000, tidak terkurangi sedikit pun. Subhanallah. Tidak terkurangi sedikit pun. Dia hanya mendoakan orang tua ini, kemudian setelah itu pergi sang anak muda. Kecewanya luar biasa orang tua ini, luar biasa. Kita tidak tahu seandainya kita di posisi ini, apa yang bakal terjadi kira-kira. Boleh jadi mungkin mencela, memaki, mengumpat, walhasil dan seterusnya. Tidak tahu diuntung, tidak bersyukur, berbagai macam. Anak muda langsung pergi. Sejurus kemudian anak muda itu balik ulang. Sambil mengatakan, "Wahai paman, kenapa aku tidak rela untuk memberikanmu pada awal pertama kali engkau minta, 1 dinar pun aku tidak akan berikan. Karena inilah pesan kedua orang tuaku. Dia meninggalkan 3 kotak berisi 1000 dinar. 1 untuk aku, 1 untuk bagi berbisnis secara keseluruhan, dan 1 kotak khusus untuk orang yang paling miskin di negeri itu, di negeri Makkah. Setelah aku cari keliling kemana-mana, tidak ada orang yang pantas untuk aku berikan 1000 dinar ini kecuali engkau. Makanya 1 dinar pun aku tidak mau memberikannya. Khawatirnya bukan untuk engkau 1000 itu." Subhanallah. Ini amanah. Akhirnya diserahkan seluruhnya 1000 dinar itu. Dia pun mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, coba seandainya kita mengambil 1 dinar ini, 1000 dinar itu tidak akan menjadi milik kita. Kita sabar saja sesaat untuk tidak mengambil hak orang lain. Kita amanah memegangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiring harta ini kepada kita. 1000 dinar. Akhirnya dibagi-bagi. 100 dinar, 100 dinar. Karena 10 orang semuanya. Barakallahu abikum. 8 perempuan. Orang tua ini 1 laki-laki dengan Al-Imam At-Tabari 1. Dapat jatah juga. Baik. Setelah Al-Imam At-Tabari ini kan kejadiannya musim haji. Al-Imam At-Tabari berangkat dan datang ulang. Ditanya, rumah itu sudah tidak ada lagi. Bapak tua itu sudah meninggal dunia, istrinya sudah meninggal dunia. Tinggal anak-anaknya. Ternyata anak-anaknya dinikahi oleh orang-orang kaya, orang-orang bangsawan di Makkah. Karena masyhurnya kisah dan amanahnya orang tua dia. Barakallahu fiik. Kata Imam At-Tabari, "Aku senantiasa mendatangi rumah suami-suami anaknya ini sengaja untuk melepas rindu mengenang kisah kebaikan orang tuanya sampai mereka meninggal semuanya." Ini kisah Luqatah, barakallahu fiik. Kisah Luqatah, tanah haram. Wallahul musta'an. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.